Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in wa ma'ala. Tadi Nabi Makmullah di kesempatan siang hari ini kita lanjutkan untuk mengambil hikmah dari kisah perjalanan beberapa orang Yahudi yang kemudian masuk Islam. Pada kesempatan ini kita akan melihat sosok yang disebutkan kisahnya dalam Al-Quran Al-Karim, yaitu Abdullah bin Salam. Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 10, surat 46 ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in kana min 'indillahi wa kafartum bihi wa syahida syahidun min bani Israil ala mithlihi fa amana wa takbartu innallaha la yahdi al-qaumadh dhalimin. Hadirin rahimakumullah, jadi ayat surat Al-Ahqaf ayat 10 ini berurut berkaitan dengan kisah Abdullah bin Salam atau Husain bin Salam. Katakanlah, terangkanlah kepadaku bagaimanakah pendapatmu jika Al-Qur'an itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya dan seorang saksi dari Bani Israel. Jadi maksudnya seorang saksi dari Bani Israel adalah Abdullah bin Salam. Dia mengakui kebenaran Al-Quran yang serupa dengan disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman. Sedang kamu menyombongkan diri. Sebenarnya Allah tidak beri petunjuk pada orang-orang yang zalim. Jadi inilah kisahnya ketika itu Abdullah bin Salam sedang berada di rumah Rasulullah SAW, kemudian datanglah orang-orang Yahudi kepada Rasulullah, dan ketika itu Rasulullah bertanya kepada orang-orang Yahudi ini, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam, tentang Husain bin Salam? Kemudian jawaban dari kaum Yahudi itu adalah, dia adalah sebaik-baik orang kami, sebaik-baik anak lelaki orang kami, dia adalah semulia-mulia orang kami, dan anak lelaki dari seorang yang paling alim dalam golongan kami. Dan ketika itu di kota Madinah tidak ada seorang pun yang melebihi kealimannya tentang kitab. Jadi Abdullah bin Salam ini seorang pendeta Yahudi terkemuka, dan dia juga anak tokoh Yahudi, keluarga bangsawan. Ya, jadi bukan orang Yahudi biasa, dia orang yang terkemuka pada waktu itu. Makanya kisahnya disebutkan dalam Al-Quran. Wa syahida syahidun min bani Israil ala mithlihi fa amana wa takbartu. Dan seorang dari Bani Israil, maksudnya Abdullah bin Salam, itu telah menjadi saksi atas apa yang serupa dengan Al-Quran. Kemudian fa amana, dia beriman. Wa takbartu, dan kalian kemudian ingkar. Jadi ketika Abdullah bin Salam ini, maaf, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada kaum Yahudi yang datang kepada beliau, mereka memuji-muji Abdullah bin Salam. Tapi kemudian Abdullah bin Salam ini muncul dari persembunyiannya dan mengajak kepada kaumnya untuk masuk Islam, mengimani Rasulullah. Jadi kita bayangkan ya, waktu itu dia seorang pendeta Yahudi yang terkemuka, yang diakui sendiri oleh kaum Yahudi. Tidak ada orang yang lebih alim waktu itu tentang Taurat selain Abdullah bin Salam. Kemudian dia masuk Islam dan dia menerangkan sudah ada dalam kitab kita sebenarnya ciri-ciri dari nabi terakhir. Bahkan dalam Al-Quran itu disebutkan orang Yahudi sendiri yang dulu mengharapkan kedatangannya. Mereka mengharapkan kedatangannya untuk mengangkat kaum Yahudi, seperti kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa karena ternyata nabi terakhir itu bukan dari golongan mereka, mereka memandang rendah. Nah, inilah penyakit iblis, penyakit kesombongan. Wastakbartu, dalam ayat disebutkan fa'amana wastakbartu. Abdullah bin Salam kemudian masuk Islam, wastakbartu, dan kalian menyombongkan diri. Hadis rahimahullah, banyak sekali ada dalam Al-Quran yang mengingatkan bahwa seorang itu biasanya tidak mau menerima kebenaran karena sifat sombong. Dan Rasulullah juga bersabda, tidak masuk surga kalau seorang itu masih ada rasa sombong dalam hatinya. Iblis juga tidak mau tunduk pada perintah Allah. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. dia membangkang dan wastakbaro, dan dia juga sombong. Sifat sombong ini terjadi biasanya kalau seseorang merasa cukup, dia merasa mampu. Ar-ro'ahu tagna. Ketika seorang manusia itu merasa dia istighna, dia merasa dia mampu segala-galanya. Maka biasanya memang sifat sombong ini menghinggapi orang-orang yang punya kelebihan. Jadi karena Allah dengan berbagai kelebihan, mungkin dia sangat pandai, mungkin dia kekuasaannya sangat besar, mungkin dia dari golongan yang tinggi, seperti kaum Yahudi ini, dia merasa sebagai bangsa yang pilihan, the chosen people, dia merasa sebagai awliya Allah min duninnas, maka dia memandang rendah orang lain. Jadi ketika dia lihat nabi terakhir ini bukan dari golongan mereka, mereka istakbar, mereka kemudian menjadi sombong. Dan itulah yang menyebabkan mereka menghalangi untuk menerima kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka disebut sebagai orang yang zalim. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak akan beri petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi ketika kemudian Abdullah bin Salam mengajak kaumnya untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian mereka justru mencaci maki Abdullah. Ya, mereka bahkan ada seorang pendeta Yahudi yang kemudian menyebarkan berita tidak akan seorang yang percaya kepada Muhammad dan seruannya, melainkan orang yang seburuk-buruknya dan serendah-rendahnya. Orang yang paling baik dan paling mulia dari golongan kita tidak akan berani meninggalkan agama pusaka nenek moyang dan mengikuti agama lain dari golongan lain dan bangsa lain. Jadi barang siapa dari golongan kita sampai mengikuti agama Muhammad, teranglah bahwa ia seorang yang sejahat-jahatnya di kalangan kita. Jadi waktu itu pukulan yang berat dari kaum Yahudi Madinah. Seorang yang terkemuka di antara mereka, Abdullah bin Salam, kemudian beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini yang kita lihat kisahnya, beliau ini seorang yang berani lain bersikap dengan kaumnya yang lain. Sebab Al-Quran juga menegaskan orang-orang Yahudi ini wa qalu qulubuna zulm dalam surat Al-Baqarah ayat 88. Kaum Yahudi ini mengatakan wa qalu qulubuna zulm, dan mereka mengatakan hati kami terkunci. Jadi mereka sudah menutup dirinya. Jadi ketika kemudian datang Rasulullah berita kenabian Muhammad SAW itu, mereka sudah tidak mau menerima apapun, sudah mengunci. Nah ini yang dalam Al-Quran juga disebutkan orang-orang munafik punya penyakit dalam hatinya. Fi qulubihim maradun. Wa qalu qulubuna ghuluw bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Jadi sedikit di antara mereka yang kemudian beriman. Nah, inilah yang di antaranya Abdullah bin Salam ini merupakan satu kelainan. Jadi Nabi Muhammad ini saya kira adalah pelajaran yang luar biasa berharga bagi kita semua, bagaimana kisah-kisah orang-orang yang membangkang dan tidak mau menerima kebenaran. Tidak mau menerima kebenaran sekarang ini banyak faktornya. Ada karena kebodohan, ya, ada karena mereka tersesat, ada juga karena kedengkian. Ada banyak cerita di zaman Rasulullah, seperti beberapa tokoh Quraisy waktu itu, mereka sebetulnya tahu persis bahwa Al-Quran inilah wahyu dari Allah. Tapi mereka tidak diam-diam mendengarkan ayat-ayat Allah itu secara sembunyi-sembunyi. Tapi kemudian karena kedudukan mereka, ya, karena keengganan mereka, karena gengsi, maka mereka kemudian tidak mau beriman pada kebenaran Islam. Ada juga yang karena ketidaktahuan dan paham yang sekarang disebarkan, saya lihat di berbagai kalangan, terutama di kalangan terpelajar, adalah paham sofisme. Banyak sekali yang saya lihat di buku-buku studi Islam terutama sekarang ini yang mulai mengajarkan paham sofisme. Sofisme itu adalah filsafat Yunani, filsafat pre-Sokratik, ya, sebenarnya ditolak juga oleh para filosof yang lain. Tapi sofisme ini paham yang mengajarkan bahwa manusia itu sebenarnya tidak tahu kebenaran. Yang tahu kebenaran itu hanya Tuhan. Jadi sofisme ini mengajarkan skeptisisme. dia selalu skeptik dengan apapun yang dia pahami. Dia tidak percaya manusia itu tahu kebenaran. Jadi itu sebenarnya dogma yang dipegang oleh seorang. Ketika dia mengatakan manusia itu tidak mungkin tahu kebenaran, maka ketika dia menerima informasi tentang kebenaran, dia selalu tolak. Nah, dulu paham ini pernah dikritik oleh para ulama, paham dengan paham Sufah Qa'iyah. Imam Nasafi dalam Aqaidnya membuka dengan kalimat Haqa'ikul asyai sabitatu khilafan li Sufah Qa'iyah. Jadi kata Imam An-Nasafi ini menyebutkan hakikat sesuatu itu adalah tetap, adalah pasti, sabitatu khilafan li Sufah Qa'iyah. Berbeda dengan kalangan Sufah Qa'iyah. Karena Sufah Qa'iyahnya dia tidak pernah percaya kepada apa yang dia lihat. Jadi Nabi Allah ini ada satu, karena tadi saya sebelum kesini saya baca satu buku tentang pendidikan agama berwawasan multikultural. Karena yang menulis seorang profesor di perguruan tinggi Islam. Jadi dia mengatakan bahwa apapun yang dipahami oleh akal manusia itu sifatnya relatif. Jadi kalau kemudian manusia itu memahami satu kebenaran, itu kebenaran relatif. Dia tidak boleh mengatakan yang dia pahami itu benar. Karena yang dia pahami itu adalah kebenaran dengan k kecil, katanya. Yang tahu kebenaran yang sejati itu hanya Tuhan. Karena dia sudah, manusia itu sifatnya tidak bisa memahami kebenaran, maka jangan dia mengklaim dirinya sendiri yang benar. Nah, kemudian dia bawa kepada konsep Tuhan dan agama. Oh, sebenarnya kebenaran Islam itu sama dengan kebenaran agama lain. Hanya menurut orang Islam yang benar. Tapi menurut agama lain dia juga benar. Nah, ini salah satu program tashkik sebenarnya. Meragukan keyakinan umat beragama termasuk di kalangan Muslim. Dan paham ini, karena sekarang hari Selasa nanti ada satu launching buku tentang pluralisme yang berdasarkan ayat Al-Quran. Saya tahu ini sebuah disertasi doktor yang di launching dari Selasa depan. Tapi dalam disertasi doktor itu banyak melegitimasi paham-paham seperti itu. Paham-paham yang meragukan kebenaran agamanya masing-masing. Dan ada beberapa buku juga yang sekarang menyebutkan bahwa pendidikan agama itu tidak boleh menanamkan satu konsep tauhid. Saya heran, karena yang menulis ini seorang profesor di perguruan tinggi Islam. Jadi selama ini katanya konsep pendidikan agama tauhid itu keliru. Karena tauhid itu dia hanya mengakui kebenaran agamanya masing-masing. Nah, dia mengajukan satu konsep namanya pendidikan Islam multikultural. Jadi tauhidnya diubah, kata dia tauhid itu adalah kebenaran pada semua agama, bukan kebenaran pada satu agama tertentu. So, ini katanya rawan konflik. Nah, ini yang kita sampaikan. Kemarin saya satu hari penuh ada satu pertemuan di Departemen Agama membahas tentang pendidikan Islam, dan kita sampaikan juga dari beberapa pesantren juga hadir pada pejabat-pejabat Departemen Agama agar mohon berhati-hati juga dalam menerima ini. Saya kadang-kadang kesolongan juga dengan paham-paham seperti multikulturalisme yang dimaknai sebagai satu kebenaran bersama. Ya. Manusia tidak tahu kebenaran itu sebuah kebenaran. Jadi Nabi Muhammad, kita umat Islam ini mengakui keputusan panca indera, keputusan akal dan keputusan wahyu. Jadi kebenaran itu bisa diantara kepada akal. Kita mengakui. Misalnya kalau Al-Quran mengatakan hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, diharamkan atas kamu maitah, bangkai, darah, dan daging babi. Maka keputusan untuk mengatakan binatang itu babi atau tidak, itu datangnya dari akal. Maaf, datangnya dari panca indera. Jadi panca indera lah yang menentukan ini binatang ini babi atau bukan. Sebab yang diharamkan dalam Al-Quran adalah babi. Maka spesies babi itu harus jelas. Nah, yang mengatakan babi atau tidak itu indra, panca indra. Jadi kebenaran panca indra itu diakui. Ya. Kalau kita dikatakan ini najis atau tidak, itu adalah panca indra. Allah memberikan kepercayaan kepada panca indra kita. Kemudian yang kedua, kebenaran akal. Karena kadangkala antara indera dengan akal itu bisa tidak sesuai. Tapi akal bisa memutuskan apa yang dilihat oleh atau yang diindra itu keliru. Ya, contoh sederhana kalau kita lihat matahari itu kecil. Mata kita lihat matahari kecil. Tapi akal kita mengatakan matahari itu besar. Jadi akal kita lebih kita percaya daripada panca indera. Ya. Tapi ada satu sumber berita yang bukan dari indera, yang bukan dari akal, yang disebut sebagai sobar sodik. Ya, sobar sodik adalah cerita yang benar. Cerita yang benar itu bisa dua, bisa cerita mutawatir dari generasi ke generasi yang kemudian dipercaya sebagai satu kebenaran. Seperti kalau kita sekarang percayai kebenaran ceritanya Pangeran Diponegoro. Bahwa dulu pernah ada Pangeran Diponegoro di tanah Jawa. Meskipun kita tidak pernah ketemu, kita percaya itu dan kita tidak ragu. Karena berita tentang Pangeran Diponegoro itu begitu besar, begitu banyak. Jadi cerita itu benar, obat sonik. Ada juga kemudian kebenaran wahyu, terutama tanah-tanah yang goib. Nah, kebenaran yang berasal dari indera, kebenaran yang berasal dari akal tadi. Dan yang akal kita dengan pasti menyatakan matahari itu lebih besar daripada bulan. Sudah melalui berbagai penelitian, kita yakin benar. Kita yakin benar bahwa 2 tambah 2 itu 4, kebenaran matematika. Kita tidak ragu, sejak anak kecil pun dia bisa memastikan itu. Jadi itu tidak meragukan. Kemudian juga kebenaran wahyu. Kalau Al-Quran mengatakan bahwa dulu ada seorang manusia yang namanya Adam, dulu ada namanya Daud, dulu ada namanya Lot, dan seterusnya, kita yakin itu. Karena sumber itu tidak pernah bohong. Jadi ini paham-paham yang untuk meragukan kebenaran ini, itu bisa menyebar sekarang ini ke berbagai, melalui berbagai media. Dan ini sudah diingatkan oleh para ulama dulu, jangan sampai umat Islam kena paham namanya sufahto'iyah atau sofisme. Dan kalau orang dia kena penyakit sufahto'iyah ini, dia ragu dengan kebenaran sendiri. Ini berbeda dengan sains. Ya. Kalau dalam sains itu dimulai dikatanya dengan skeptisisme, meskipun skeptisisme itu yang mendorong seorang untuk melakukan penelitian, karena dia tidak pernah kuat akan apa yang telah diraih. Mungkin dulu orang mengatakan atom itu partikel terkecil, kemudian setelah diteliti lagi ternyata atom itu merupakan satu zat yang bisa dibagi lagi. Sehingga itu ada filsafat atomistik, atom itu tidak bisa dibagi dan ternyata bisa dibagi lagi. Ya, ternyata kemudian ketika proton dan neutron, elektron itu diteliti lagi, bisa di dalamnya ditemukan ada partikel lain lagi. Nah, kalau ini dibawa ke dalam agama, kemudian bisa saja kepercayaan kita salah selama ini. Nah, itu tidak benar. Karena kebenaran dari berita tentang dari sobat sodik, dari Al-Quran Al-Karim itu adalah pasti. Yang kemudian berubah adalah tingkat keyakinan. Jadi kita bukan asalnya tidak yakin menjadi yakin, tidak. Kita sekarang sudah yakin dengan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita mengkaji terus tentang kisah-kisah Rasulullah, maka kita akan semakin yakin. Al-Quran menyebutkan zadatul iman. Jadi imannya bertambah-tambah. Jadi bukan kemudian orang itu dari ragu. Kita sekarang ini bukan ragu, kita sudah yakin dengan Islam. Ya, kita sudah yakin dengan Al-Quran. Kalau kita semakin mendalami lagi, data tumbuh di mana, imannya akan bertambah-tambah. Dan kalau demikianlah yang kisah tentang Abdullah bin Salam. Yang satu kisah lagi dalam artikel ini adalah tentang seorang Yahudi yang sudah kita singgung, namanya Muhammad Asad. Muhammad Asad ini juga seorang Yahudi yang cukup istimewa. Dia seorang cendekiawan, dia dulu seorang wartawan yang luar biasa gigihnya dalam mempelajari Islam. Jadi karena kegigihannya mengkaji Islam, akhirnya dia menjadi Islam tanpa sadar. Ya, seperti juga Margaret Marcus, dia mengisahkan dalam buku Road to Mecca, perjalanan ke Mekah. Dia mengatakan bahwa seorang gubernur di Afghanistan waktu itu mengatakan bahwa Anda sudah Muslim. Ya, tapi Tuhan adalah seorang Muslim, hanya Tuhan sendiri tidak menyadarinya. Karena dia sudah mengakui kebenaran Al-Quran, mengakui kebenaran Nabi Muhammad SAW, dan dia sudah meneliti Islam. Ya. Akhirnya dia secara sadar dan memeluk Islam. Dan dia menjadi seorang cendekiawan yang terkenal bahkan oleh negara Pakistan pernah diangkat sebagai wakil PBB, wakil Pakistan di PBB. Jadi apa yang menarik dari Muhammad Asad juga hampir sama dengan Pariam Jamila dulu. Muhammad Asad ini seorang yang sangat kritis, dia pemikir yang bayangkan saja dia mendalami Islam itu di Najd dan di Hijaz itu 5 tahun. Jadi dia ingin belajar Islam itu sangat serius dari bahasanya. Nah ini yang barangkali bagi kita jadi hikmah. Bagaimana seorang Yahudi seperti Muhammad Asad ini sangat serius. Dia mendalami Islam benar-benar, kemudian menemukan di mana sih. Waktu itu dia mengalami dilema. Islam yang saya pelajari itu begitu indah, begitu sempurna konsepnya. Tapi kenapa kondisi kaum muslimin itu mundur? Kenapa kondisi kaum muslimin tidak seperti yang ada dalam ajaran Islam itu sendiri? Kalau kita lihat ini awal abad 20 ya, tahun 1920-an, dia sudah melakukan penelitian seperti ini. Ya, saya telah dapat membuktikan bahwa satu-satunya sebab kemunduran sosial dan budaya kaum muslimin sekarang ialah karena mereka secara berangsur-angsur telah meninggalkan semangat ajaran Islam. Islam masih tetap ada, tapi hanya merupakan badan tanpa jiwa. Unsur utama yang dulu pernah tegak berdiri sebagai penguat dunia Islam, sekarang justru menjadi sebuah kelemahannya. Dan ada satu buku yang dia tulis, ya, Islam at the Crossroads, dan di buku ini dia mengingatkan, kalau umat Islam mau bangkit, ini kata-kata dari Muhammad Asad cukup menarik. No civilization can prosper or even exist after having lost its pride and the connection of with its own past. Jadi kata Asad, tidak ada satu peradaban yang dapat berkembang atau bahkan eksis jika telah kehilangan kebanggaan terhadap peradabannya sendiri dan terputus dengan masa lalunya sendiri. Jadi kesimpulan ini kata-kata yang sangat mendalam, ya. Gak ada satu peradaban yang akan eksis kalau dia tidak lagi bangga dengan peradabannya. Nah inilah yang sekarang kita bisa evaluasi. Apakah kaum muslimin sekarang ini bangga dengan peradaban Islam? Bangga dengan Islam. Atau yang kedua, apakah kaum muslimin itu sudah terputus dengan masa lalunya, dengan sejarahnya sendiri? Saya katakan pada seorang pejabat Departemen Agama kemarin, saya lihat di buku-buku pelajaran sejarah di SD, SMP, SMA itu, sampai perguruan tinggi begitu lemah mengajarkan sejarah yang memberikan kebanggaan kepada orang yang mempelajarinya. Jadi perlu dirombak. Memang kurikulum pendidikan Islam ini banyak sekali yang memerlukan tenaga-tenaga yang pintar, ya, tenaga-tenaga yang bersemangat. Saya kemarin hari Sabtu yang lalu di Bandung bertemu dengan seorang calon doktor dari ITB, doktor bidang fisika. Dia juara satu lomba penulisan buku fisika untuk SMA. Saya dikasih bukunya dan setelah saya baca, menarik kan? Saya kira juga salah satu bentuk Islamisasi ilmu fisika. Dia tidak mengubah ilmu fisika kontemporer modern itu disajikan dengan bahasa yang enak, ya, dengan bahasa yang mudah, tapi dia letakkan ilmu fisika itu dalam konteks memahami ayat-ayat Allah. Sehingga setiap bidang, setiap subjek yang dia tulis di situ tentang optik, tentang kecepatan, tentang cahaya, tentang gerak dan sebagainya, itu dikaitkan dengan sikap untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan tujuan dari memahami ilmu fisika itu, tujuan tertinggi adalah semakin menambah keimanan kepada Allah. Nah ini sesuatu yang baru, dan saya katakan ini bagus upaya dari pihak Departemen Agama untuk mulai merubah tidak lagi tergantung pada buku-buku teks yang umum, tapi ini buku yang berkualitas secara keilmuan fisikanya juga tinggi, tapi juga kemudian nilai-nilai Islamnya masuk, dan juga ada pengkajian sejarah fisika. Jadi kalau dia mengkaji tentang optik, dia tunjukkan bahwa sebenarnya ilmu ini sudah pernah dikaji oleh para ilmuwan muslim dulu. Bahkan ilmuwan muslim sudah mengkaji sampai sekian. Jadi sejak anak SMA itu diharapkan dia sudah memahami bahwa peradaban Islam itu sudah pernah megang beberapa unggul dalam berbagai bidang keilmuan. Dan kedua, ini berbagai upaya yang saya kira sekarang sedang diusahakan oleh banyak insya Allah pada kalangan muslim, dan mudah-mudahan ini juga bagian dari upaya untuk mengkaitkan kita dengan masa lalu kita, sehingga menjadi bangga dengan peradaban Islam seperti yang diharapkan oleh Muhammad Asad. Demikianlah, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah beberapa orang Yahudi yang berbeda dari kaum kebanyakan ini, bisa semakin menambah wawasan kita dan keimanan kita. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.